الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إني إنا منتظرون الله أعلم بمراد هل ينظرون Ayamayan tazirul mukadibuna tegas orang ngenteni sapa wong kanggal bohong kabeilan tatiahum angin tatakahum ing mukadibun kita iwajai kalawan talan iya sapa al malaikat pirang-pirang malaikat likob di arwahihim kedua ngagenggam pirang-pirang roh yang mukadibun Awa ya tuar buka atawa yang tak tegas apa pangeran sirah ayam Ruhu tegas apa rentah ya rabuk bimana azabuh kalawan makna siksana rabuk Bimana azabih menang kalawan makna siksana rabuk Awa ya tiap badu ayat ya rabik atawa yang tak tegas apa setengah sakit ayat pangeran sirah ayam Ati tegas sakit tetenggere badu ayat ya rabik Adalah tiala saati kang nudukeun ing atase kiamah iya umayati ing dalam dina teka badu ayat rabbik apa setengah sake ayat pangeran sira wahiyalan utaya badu ayat rabbik tulu syamsi iku muncul sarang enge min magribi hasaking kulone syamsi kama pi hadis sahihai kaya barang kang tetep ing dalam hadis sahih roro bukhari muslim Layan fau nafsan orang namang pat nafsan ingawa kawakan iman wa opo imane nafsan lam takun kang orang nana anaya nafsan amanat ikung iman kan ya nafsan mingkoblu saking sadurunge yati al jumlah tu sifat tu nafsin utawi jum sejumlah hanana iku dadi sifat lapan nafsin nawa nafsan atawa awak kawakan lam takun kang orang nana anaya nafsan kasabat iku nga usah ya nafsan pi imaniha ing dalam iman kenana nafsan ing dalam iman dan nafsan khairan ing becik taatan tegesa taat eletan pangwa tegesa orang ngamangpatkan ha ing nafsan taubat tuha upa taubat nafsan kama pil hadisi kaya barangkang tetap ing dalam hadis wa gulan ucap sirah gul ucap sirah muhammad yang taziru ngenteni sirah kabe ahada hadihil asya ing salah sewijine ikilah pirang-pirang perkara Ada hadil asya'in salah sewijina ikilah pirang-pirang perkara innamu tazirun insatuna ing sunagung iku kangen teni dhalika ing mengkono-mengkono hadil asya' Munazoroh antara kangjeng Nabi jeng para kufar-kufar Quraisy. Adu dalil, adu argumentasi. Kekuatan ilmu ternyata kufar-kufar Quraisy temenge ngalawan kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Di awal dicucru ku kangjeng Nabi Disusul ku kangjeng Nabi Tetep jawabanana te etis Susul deui ku kangjeng Nabi Jawabanana te otentik Susul deui ku kangjeng Nabi Tetep nyanangis te bisa kukumah